katresnan kebak kasih lan saya. tapi cina seperti ada apa ya? Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben ora bapak e. Aku jadi dokter ya? Tapi ben sak karepe anak ya? Iya, saya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol ana ente ening tengah wengi. Tetes embun sing ngancani. Aku sampean kaya lagi kasmaran tenang. Melaku teko tuwo bebarengan. Matur suwon wis ngajani aku selama iki. Wis iso saling soyo dewa. Matur suwun ya, Yang. Aku sing matur suwun. Dinggo apa? Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu. Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya. Duwe omah sing raperi. Tadaa! Wah! Lapis kukus tuku Malang, soko Malang. Wah, iya jangan gunung-gunung negeri ya, kok iso ya? Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mereka yang coba banter tenan angin ini.